Yang berikutnya, fala taqfi at-taubah al-mujmalah, gak cukup tobat itu secara mujmal, secara umum. Ya. Saya menyatakan bersalah karena ada beberapa hal yang telah ana lakukan yang termasuk kesalahan. Ya. Maka saya bertobat kepada Allah. Semoga Allah terima tobat saya. Ya. Sekian. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Yang baca kan bingung, apa salah apa ini kok bisa tobat ini? Jelas kan? Kalau mujmal belum. Saya belum ya kan?